Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin fin nar a'adallahu wa iyyakum minan nar. Masih membahas tentang an-naqid as-sabi, pembatal Islam yang ketujuh, itu tentang as-sihir. Kemarin menceritakan tentang sihir yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa, yang mana Fir'aun tidak menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan kepada Nabi Musa. Malah Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk menghadapi atau melawan Nabi Musa alaihissalam. Namun akhirnya mereka tunduk, dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Lalu mereka semua tunduk wa'ulqiya as-saharatu sajidin, sujud kepada Allah dan mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabbnya Musa, itu rabbul alamin, dan Harun. Nah, qala asy-syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kanat al-aqibatu li ahli al-iman. Demikianlah akhir atau kesudahan bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini apa? Yang mana li nabiyillah Musa alaihissalam wa lil mu'minin. Ya, itu Nabi Allah Musa beserta dengan orang beriman. Fantasara al-haq, artinya mereka menang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan orang beriman. Wa batala ma kanu ya'malun, dan juga menghancurkan atau memusnahkan apa yang telah mereka kerjakan. Batillah semua perbuatan mereka yang mereka lakukan itu dengan perbuatan sihirnya. فَتَبَيَّنَا أَنَّ الْمُؤْجِزَاتِ الَّتِي مَعَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سُنْعِ اللَّهِ. Dan ini sudah jelas ya. Maka sudah jelas أَنَّ الْمُؤْجِزَاتِ, mu'jizat, bahasanya mu'jizat yang Allah turunkan, الَّتِي مَعَ الْأَنْبِيَاءِ, mujizat tersebut yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya, innama hiya min sunillah, sungguh itu adalah perbuatan Allah. La yastati'u ahadun minal bashar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau menciptakan mujizat tersebut ya kepada para nabinya. La yastati'u ahadun minal bashar kainan man kan. Jadi tidak ada seorang pun ya, dimanapun ataupun kapanpun juga itu tidak akan mampu untuk mengadakan ataupun juga mendatangkan mukjizat. Wala minal malaikah ayu jersi'an minha, sekalipun malaikat dia juga tidak akan sanggup untuk mengadakan atau mendatangkan mukjizat tersebut. Wa innama hiya min khalqillahi wa sun'ihi. Jadi mukjizat itu hanyalah milik Allah, min khalqillah, merupakan ciptaan Allah dan juga perbuatannya. Fahada wal farqu bainal baina mu'jizatil anbiya was-sihr. Dan ini adalah bedanya antara mukjizat ya, para nabi dan juga sihir ya. Ya, terkadang orang menyamakan antara mukjizat dengan sihir ya, karena sesuatu yang luar biasa di anggapan mereka. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara mukjizat dengan sihir. Kalau mukjizat itu nyata, sedangkan kalau sihir hanya tipuan ya. Mungkin pandangan seorang ya, mereka melihat sesuatu yang bukan hakikat. Apabila sihir sudah hilang, sudah dia kembali normal dan dia merasa tertipu ya. Seperti dihipnotis atau dia melihat sesuatu yang menukarkan sesuatu dengan barang yang dia punya, padahal barang itu tidak ada harganya ya. Jadi itu sihir ya, di antara orang-orang yang mempelajari sihir tersebut untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri ya, dan juga biasanya untuk menghancurkan ataupun juga untuk mengambil harta atau memberikan suatu penyakit kepada orang lain atau untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itu diantara sihir ya, semuanya adalah dharar. Fadalla ala anna as-sihra qadimun fil bashariyah min ahdi Fir'aun. Ini menunjukkan ya, fadalla ala anna sihir, sihir itu sudah ada sejak dulu ya, di zamannya Fir'aun, kama dzakarallahu fil Qur'an, sebagaimana telah diterangkan di dalam ayat Al-Qur'an, kama qad yakunu min qabl, atau bisa jadi sudah ada sebelum Fir'aun ya. Wa qad baqiya sihr fi bani Israil, bahkan ya sihir itu ada ya di bani Israil ya. Jadi mereka juga mempelajari ataupun juga menggunakan sihir-sihir tersebut ya, untuk kepentingannya. Falihada fi ahdi Sulaiman alaihissalam wa huwa nabiyyun malakun min anbiya'i bani Israil wa mulukuhum. Lalu di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah seorang nabi ya, dan juga seorang raja, dan termasuk dari nabi, para nabi Bani Israel ya, dari nabi-nabi yang dari kalangan Bani Israel, dan dia menguasai ya, kerajaan, menguasai mereka. Sakharallahu lahul jinna wal afarit wasyayatin ta'mal bi amri. Bahkan Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan ya, memberikan pengaruh yang kuat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menundukkan apa? Jin. Ya. Dan juga ya jin ifrit wasyaitin dan juga syaitan. Mereka semua mengerjakan sesuatu atas perintahnya Nabi Sulaiman. Bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Li'anna Allah a'tahu mulkan lam yu'tihi ahadan minal alamin. Karena Allah telah memberikan kekuasaan, kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun ya, dari muka bumi ini, minal alamin. Lama sa'ala rabbika wa qala wahabli, ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Rabbnya, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa Nabi Sulaiman ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahabli mulkan. Ya Allah, anugerahkanlah, berilah, karuniakan kepadaku kekuasaan, kerajaan la yanbaghi li ahad min ba'di, ya. Tidak ada lagi yang seperti aku ya, bisa menguasai ya, kerajaan seperti aku, li ahadin ba'di, setelahku. Wa min dhalika anna Allah sakhara lahu al-afarid. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala bisa menundukkan apa? Ya, ifrit ya, kepada Nabi Sulaiman. Wasyayatin kullabanna'in wa ghawas. Ya, artinya semua tunduk syaitan. Ya, semua syaitan tunduk kepada siapa? Nabi Sulaiman ya. Ya, tukang bangunan ya, dan juga para penyelamnya. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan yang lainnya ya, mereka dibelenggu ya. Yatasarraf fihim sallallahu alaihi wasallam wa ya'maluna lahu al-a'mal ha'ilah ya. Mereka semua bisa tunduk ya, di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan mau mengerjakan apa yang mau dikerjakan ya, itu atas perintah Nabi Sulaiman. Kama dzakar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan penjelasan di dalam ayatnya. Tsumma lamma mata Sulaiman alaihissalam. Nah, ini syahidnya. Jadi setelah mereka ditundukkan ya oleh Nabi Sulaiman, tidak bisa mereka berontak ya. Lalu ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal ya, lama mata Sulaiman alaihissalam, ja'at asyayatin wa qalat. Jadi ada ya, dari kalangan syaitan itu mengatakan apa? Inna Sulaiman mastata' taskhir syayatin illa bisihir. Ya. Sungguhnya Sulaiman itu tidak akan mampu ya, tidak akan sanggup, tidak akan bisa menundukkan syaitan kecuali dengan sihir. Nah, ini ucapan-ucapan apa? Dusta. Ya. Ucapan-ucapan dusta yang dilontarkan oleh syaitan. Ini, karena dia mengatakan Sulaiman pada saat dia akan bisa ya, menundukkan semua ya, jin, syaitan kecuali dengan sihir. Ya. Bahwa istakhdim al-jin wa syaitan besir alladhi ya'mal. Karena dia menggunakan ya, sihir tersebut untuk apa? Memerintahkan ya, jin dan syaitan untuk membantu dia dalam segala hal, dalam segala perbuatan ataupun juga pekerjaannya. Iftaru ala Sulaiman alaihissalam. Ya, mereka membuat satu kedustaan terhadap siapa? Nabi Sulaiman. Jadi mengatasnamakan Nabi Sulaiman itu. Bahwasanya Nabi Sulaiman tidak akan bisa kecuali dengan sihir ya, untuk menundukkan apa tadi? Jin dan syaitan. Wallahu bara'a Sulaiman alaihissalam min dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan penjelasan untuk membantah mereka. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat dan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu bara'a Sulaiman alaihissalam min dzalik, li'anna sihr kufr. Karena sihir itu termasuk bentuk satu kekufuran ya, tidak pantas dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wala yaliku bi nabiyillah Sulaiman alaihissalam ayya'mal kufr. Tentunya tidak pantasnya hal tersebut, ya, sihir ini ditujukan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ayya'mal kufr, untuk mengamalkan suatu kekufuran. Apa yang dimaksud ini? Sihir, ya. Jadi mereka mengatakan inna Sulaiman mastata taskhiru syayatin illa bisihir. Itu ucapan mereka, ya. Jadi ucapan ini menunjukkan bahwasanya sihir itu tidak pantas dinisbahkan kepada Nabi Allah, dan juga karena sihir ini termasuk perbuatan kufur min nawakidil Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dan tidak pantas dinisbahkan kepadanya. Wala yaliku bi nabiyillah Sulaiman alaihissalam ya'mal kufur. Kama qala ta'ala wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Jadi ada, ya, dari kalangan syaitan yang mereka mengikuti, ya, apa yang dikatakan oleh siapa? Syaitan. Ala mulki Sulaiman, tentang kerajaan Sulaiman ketika itu. Wa ma kafara Sulaiman. Ya, dan Nabi Sulaiman itu tidak berbuat kufur. Wa ma kafara Sulaiman. Artinya tidak berbuat apa tadi? Sihir. Yang dimaksud kafara di sini apa? Sihir. Jadi Nabi Sulaiman tidak berbuat apa? Sihir. Ketika menguasai suatu kerajaan atau menguasai jin, syaitan, ifrit, itu tidak dengan sihir. Aima sahara Sulaiman alaihissalam. Jelaskan Syekh bahwasanya wa ma kafara Sulaiman, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak menjalankan atau mempelajari atau mempraktekkan sihir. Fasamallah as-sihir kufran. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan as-sihir itu kufur, ya. Walakinna asy-syayatin kafaru. Akan tapi syaitan yang mereka berbuat apa? Kekufuran. Apa yang dimaksud kufur sini? Sihir. Mereka yang membuat sihir itu mereka. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malaiki malal malakaini Babil Harut wa Marut. Dan juga apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat, ya, di daerah Babil itu Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya, jadi yang dua malaikat itu mengatakan kami tidak mengajarkan, ya, kepada seorang pun. Hatta yaqulu innama nahnu fitnah wa la takfur. Sampai mengatakan apa? Kami ini hanya cobaan. Maka jangan engkau berbuat kekufuran. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lalu mereka mempelajari dari keduanya, ya, tentang sihir tersebut yang bisa memisahkan antara laki-laki dan istrinya. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah. Dan tentunya tidak bisa memberikan suatu mudarat kepada siapapun juga kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamu ma yadurru wa la yanfa'u. Dan mereka sebetulnya mempelajari sesuatu yang bisa memberikan mudharat kepada diri mereka sendiri dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman isyara ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan kalau mereka tahu, ya, sungguh mereka telah menjual sesuatu, ya, yang sebetulnya tidak ada harganya, tidak ada nilainya, ya. Menjual akidahnya, ya. Menjual keyakinannya dengan kekufuran. Wala bi'sa ma syarab yang qasalu kanu ya'lamun. Sungguh jelek apa yang telah mereka lakukan. Kalau mereka tahu bahwa perbuatan mereka ini telah melampaui batas, ya, dan terjatuh kepada al-kufur. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan kalau mereka semua kembali kepada Allah beriman, bertakwa, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ya, yang lebih baik ya, kalau mereka mengetahui, bersabar, tidak mempelajari as-sihir, tidak menggunakannya ya. Fi hadil ayat bayanun anna as-sihra huwa min amali syaitan. Dari ayat ini ya, ayat 102 ya. 103, 102 ya. Ini menunjukkan apa? Anna as-sihra huwa min amali syaitan. Bahwa sihir itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Wa anhu la yaliku bi Sulaiman salam. Sedangkan dia hanya melontarkan sesuatu kedustaan kepada Nabi Sulaiman. Jadi dikatakan Nabi Sulaiman itu mempunyai sihir karena tidak mungkin dia bisa menguasai jin, syaitan, iblis kecuali dengan apa? Sihir. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala telah bantah bahwasanya yang melakukan sihir itu siapa? Syaitan. Ya. Walakinnasyayatin kafaru. Syaitan sendiri yang telah berbuat sihir itu. Wa anna la yaliku bi Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak pantas didisbahkan kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabiullah ibn Nabiillah. Walakin hada min iftira'at al-yahud allati alqata ilaihim asyaitin. Akan tapi ini termasuk dari kedustaan-kedustaan orang-orang Yahud yang sudah ditancapkan oleh syaitan ya, kepada mereka. Fahadil ayat tadulu ala anna sihra kufrun. Dari ayat ini tentunya menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan sihir itu kufur. Jadi orang melakukan perbuatan sihir jatuh kepada kekufuran, kafir. Walihada istadalla biha al-musannif ala anna sihra kufrun. Dengan pengambilan dalil ayat ini tentunya penulis ingin berikan keterangan bahwasanya sihir itu kufur. Wa annahu min nawaqidil Islam, dan termasuk dari pembatal keislaman, keluar dari agama Islam. Wa dzalika fi iddat mawadi. Dan di sini ada beberapa penjelasan, beberapa tempat yang menunjukkan bahwasanya as-sihr itu kufrun dan min nawaqidil Islam. Yang pertama, awalan qauluhu wa ma kafara Sulaiman. Yang pertama, ai ma amila as-sihr wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir. Maksud kafara sini apa? Ma amila as-sihr. Artinya Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir atau tidak berbuat sihir. Li'anna sihra kufrun, karena sihir tersebut termasuk perbuatan apa? Kufur. Wala yaliku bi nabiyillah, artinya tidak pantas dinisbahkan kepada siapa? Nabiullah. Ini yang pertama. Wa ma kafara Sulaiman. Thanian, yang kedua, qawluhu walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nah, ini akan tetapi apa? Syaitan yang telah berbuat kafaru, berbuat kufur, yaitu bahkan yu'allimuna an-nasa as-sihra, bahkan syaitan itu mereka mengajarkan sihir. Dalla ala anna ta'lim as-sihra kufur. Jadi menunjukkan bahwa ta'lim sihir itu kufur. Wa annahu min ta'lim syaitan, dan ini termasuk dari pelajaran syaitan. Wa annahu laysa min ta'alimil anbiya, laysa min ta'alimil anbiya, bukan termasuk dari ta'lim ya, pelajaran para nabi alaihissalam. Yang kedua ya, jadi ternyata yang berbuat sihir itu siapa? Syaitan. Bahkan mereka lah yang mengajarkan, menyebarluaskan biar orang-orang terjatuh kepada kekufuran untuk menemaninya ya, di neraka. Salisan yang ketiga, qauluhu wa ma yu'allimani min ahadin yani al-malakain. Ya, dua malaikat ini tidak mengajarkan sihir kepada siapapun. Hatta yaqula, sampai dia mereka mengatakan apa? Innama nahnu hijratun fala taqwa. Jadi mereka mengatakan kami ini hanya sebagai suatu cobaan, maka jangan kalian berbuat kekufuran. La tata'al asir. Jadi tidak, jangan berbuat apa? Asir. Fatakfur. Fanta'alam asir. Kufrun. Ini menunjukkan apa? Kalau engkau mempelajari sihir, maka engkau akan terjatuh kepada kekufuran. Jadi barang siapa yang coba-coba mempelajari sihir, maka siap-siap terjatuh kepada al-kufur. Rabi'an, yang keempat. Qaulu ta'ala wa laqad 'alimu la man isharahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kalau mereka tahu barang siapa yang telah menjual akhiratnya dengan sesuatu yang tidak ada harganya, ya, jadi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Malau fil akhirat khalaq, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan keuntungan, bahkan kerugian yang akan mereka peroleh akan hilang, musnah semua amalan kebaikannya. Innama hada fi haqqil kafir. Ini tentunya terhadap orang kafir. Li'annal kafir laisa lahu nasibun fil akhirah. Karena orang kafir itu tidak berhak ya untuk mendapatkan suatu keuntungan di akhirat. Ya. Tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, yaitu al-jannah, tidak akan mendapatkan surga. Ini menunjukkan apa? Badalla al-nasihra kufrun. Ini menunjukkan bahwa sihir itu kufur. Lalu apa? Yamna'u min dukhulil jannah. Kalau sudah kufur, tentunya terhalang untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi hati-hati. Jangan sekali-sekali kita berbuat satu kekufuran. Apakah itu lisan kita ataupun anggota badan kita, bahkan juga pemikiran-pemikiran yang jelek, yang pemikiran yang kufur, ya, ataupun keyakinan-keyakinan, ini bisa menghalangi masuknya yamna min dukhulil jannah. Hati-hati, jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada bantahan terhadap Islam, ya, ataupun rasa keengganan, ya, ataupun juga ya, menyerang, membantah dan sebagainya ya, tentang syariat ini. Khamisan yang kelima, qaulu ta'ala walau annahum amanu wattaqau. Nah, dari ayat ini menunjukkan hada dalil ala anna sirra yunafi al-iman wattaqwa. Bahwasanya sihir itu yunafi al-iman dan taqwa, bisa menghilangkan, membatalkan, meniadakan apa? Keimanan dan juga ketakwaan. Jadi bisa hilang keimanan seorang, ketakwaan seorang, apabila dia mempelajari as-sihir. Nah, jadi as-sihir itu kebalikan daripada iman. Apabila seorang pelajar sihir, tentunya hilang imannya, hilang pahalanya, hilang ketakwaan yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara penjelasan tentang Nabi Sulaiman, ya, bantahan terhadap asyaiton, bahkan juga sudah ditanamkan kepada orang Yahud, ya, tentang bagaimana Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, ifrit dan juga syaitan, itu bukan dengan sihir. Namun mereka mengucapkan apa? Mastata Sulaiman taskhir asyaitin illa bisihir. Jadi mereka mengatakan tidak akan mampu Nabi Sulaiman untuk menundukkan, ya, mempekerjakan ataupun juga menguasai asyaitin kecuali dengan sihir. Ya dan billah. Dan Allah Subhanahu wa taala bara Sulaiman min dari. Nah, طيب نتفق بين القدر. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.